بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد طيب إن شاء الله kita malam ini akan masuk di hadis yang kedua dari bab al-kusuf. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث الثاني عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان بموت أحد من الناس فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tayyib dari sahabat Abu Mas'ud. Nama beliau Uqbah ibn Amr. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Ansar Al-Badri. Nisbat kepada Al-Badr di sini karena beliau tinggal di wilayah Badr. Adapun terkait dengan apakah beliau termasuk di antara yang ikut dalam pertempuran Badr, ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah merajihkan bahwa beliau termasuk di antara yang hadir ikut dalam perang Badr. Beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis beliau sekitar 100 hadisan. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya merupakan ini dua ayat dari ayat-ayat Allah. Kita mengetahui bahwa ayat Allah ada ayat yang sifatnya syar'iyah dan ayat yang sifatnya kauniyah. Ayat yang sifatnya syar'iyah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi. Adapun ayat yang sifatnya kauniyah yakni makhluk yang keberadaan mereka menjadi alamah, menjadi ayat akan keberadaan khaliknya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah hadis ini menyebutkan kenapa kedua makhluk ini dikatakan termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'annahu la yumkinu li ayyi makhluqin an yughayyira sayrahuma wala an yuwajjihaha wala an yuwajjihahuma li ayyi wajhin. Kata beliau, dikarenakan tidak mungkin bagi makhluk yang manapun. Kenapa dikatakan ini termasuk di antara ayat-ayat yang menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak mungkin bagi makhluk yang manapun untuk bisa mengubah perjalanan ataupun peredaran keduanya. Jadi ini menunjukkan bahwa dua makhluk ini, dua benda langit ini ya bergerak. Ya tidak sebagaimana ya, teori sebagian dari teori orang-orang kufar yang menyatakan ya bahwa bumi ini yang bergerak mengelilingi matahari. Ya, oleh karena itu kata sebagian ulama mungkin yang bumi bergerak mengelilingi matahari itu ya mataharinya abad ke-18. Karena teori ini muncul di sekitaran abad 18. Artinya menunjukkan batilnya teori tersebut. Ya, bukan berarti di sana ada matahari yang lain, tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari bergerak ya, menuju ya, tempat yang menetapnya. Kemudian tidak pula ada makhluk yang mampu untuk membelokkan ya, ke sisi yang manapun ya, dari arah ya, peredaran matahari yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini. Baik, ini ya perkara yang insyaallah kita maklumi, kita ketahui ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menjadikannya ya, sebagai yakni tanda-tanda kebesaran untuk kita mengimani akan kemahabesaran penciptanya. Kemudian pada kelanjutan hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mentakhwif, memberikan rasa takut ya pada hamba-hambanya dengan keduanya, dengan apa yang terjadi pada keduanya. Ya. Bagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwif." Dan tidaklah kami ya mengirim ayat-ayat kami ya, kecuali dalam rangka yakni ayat yang dimaksud ayat kauniyah ya, dalam rangka untuk mereka takut yang kemudian tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas." Wa tidaklah keduanya mengalami kusuf, mengalami gerhana dikarenakan kematian ya, meninggalnya salah seorang di kalangan manusia. Baik, Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, dan nanti juga insyaallah pada hadis yang setelahnya Al-Imam As-Sa'di akan menyinggung masalah ini. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin, kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan demikian, bahwa sungguhnya keduanya matahari ataupun rembulan tidaklah mengalami gerhana karena kematian salah seorang di kalangan manusia. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin, li'anna al-'araba ya'taqiduna anna asy-syamsa awil qamara la yankasifani illa limauti azimin. Karena sungguhnya mereka bangsa Arab meyakini bahasanya matahari ataupun bulan tidaklah keduanya mengalami gerhana kecuali karena meninggalnya seorang yang besar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, gerhana itu bukan ya, terjadi ya, baru setelah ya, diutusnya Nabi kita SAW. Telah terjadi sebelumnya dan menjadi keyakinan bangsa Arab bahwa terjadinya gerhana matahari ataupun bulan menurut keyakinan mereka karena meninggalnya seorang besar. Kata Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah, walihada aradallahu azza wa jal lihikmatihi an yakuna kusufus syamsi yawma mata Ibrahim. Ini Ibrahim ibn Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, dengan hikmahnya menghendaki untuk terjadi gerhana matahari, yakni bertepatan dengan hari meninggalnya Ibrahim, putra Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu ada sebagian yang berkata ya, bahwa terjadinya gerhana ini, ini gara-gara atau sebabnya meninggalnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kejadian ini untuk yakni mengingatkan ya kaum muslimin secara khusus para sahabat juga ya umat beliau dan manusia secara umum ya agar mereka tidak memiliki keyakinan seperti itu. Kata Syekh, hatta tazula anil arabi hadhihi al-aqidah al-fasidah. Sehingga ya, dengan itu yakni dengan kejadian tadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa innahuma la yankasifani limauti ahadi minan nas. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk yakni menjadi sebab hilangnya dari bangsa Arab ya, keyakinan akan akidah yang rusak tersebut. Kemudian kata Nabi, fa idza ra'aitum minhuma syai'a, dan apabila kalian melihat dari keduanya, dari matahari ataupun bulan, syai'a sesuatu, yakni yang dimaksud terkait dengan gerhana ini. Apabila kalian melihat ya, pada dua benda ini terjadi gerhana, fasallu, maka hendaklah kalian salat. Di mana salat yang dimaksud? Ya, tidak lain salat gerhana. Ya. Bukan salat secara umum, tetapi yang dimaksud adalah salat gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad'u, dan berdoalah kalian hatta yang kasyifa ma bikum, sehingga ya tersingkap, hilang ya dari kegelapan yang ya, terjadi pada kalian. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu fi hadits Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr inna asy-syamsa wal qamara ayatan ila akhir al-hadits fihi mashru'iyyatu salatil kusuf. Di sini, pada hadis ini di antara faedahnya ya, disyariatkannya salat kusuf. Akan datang tentang kaifiyah atau cara salatnya pada hadis setelah ini. Wa kadzalika ad-du'a, demikian pula disyariatkan untuk berdoa, hatta yang kasyifa, hingga ya yang kasyifa ini terang kembali ya berlalu dari gerhana tersebut. Baik. Kemudian dikaitkan dengan disyariatkannya salat ini, ya ini bagi yang melihat. Oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar berita ya bahwa nanti akan terjadi gerhana atau telah terjadi gerhana, ya, di tempat lain dalam keadaan di tempat tersebut tidak melihat. Dan penglihatan yang dimaksudnya penglihatan mata biasa, ya, tidak dengan menggunakan alat bantu, teropong atau yang semisalnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala al-ulama, para ulama berkata, wala yustahabbu i'adatuha, dan tidaklah disunnahkan, disukai untuk mengulangnya, maksudnya ya, jika salat telah selesai ya, namun gerhana masih ya, maka tidak disyariatkan untuk mengulang. Li'annahu lam yarid, dikarenakan tidak datang ya, dalam perkara ini ya, riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan ya, kata beliau selanjutnya, wa in faragha minha qabla an yatajalla lam ya'ud, jika telah selesai, telah usai dari salat tersebut sebelum matahari ataupun bulan yang mengalami gerhana tersebut nampak kembali cahayanya, lam ya'ud, ya, yakni tidak mengulang, tidak kembali ke salat. Wa yad'u hatta yankashifa, tetapi dilanjutkan dengan berdoa ya, terus berdoa hingga matahari ataupun bulan kembali nampak utuh. Baik. Kemudian Al-Imam bin Utsaimin juga pada Asy-Syarhul Mumti beliau menyatakan, apabila yakni gerhana selesai dalam keadaan salat ya, belum usai ya, jadi mungkin salatnya panjang karena sebagaimana akan disebutkan pada hadis berikut, salat yang dilakukan oleh Nabi demikian panjang. Jika terjadi gerhana usai ya, namun salat misalnya masih di rakaat pertama ya, masih baru satu rukuk, maka kata beliau diselesaikan salatnya dengan diringankan. Ya. Dengan diringankan. Walaupun bisa jadi ya per rakaatnya hanya 5 menit. Mungkin pada ruku yang pertama ya seorang salat misalnya 2 jam ya. Tidak mengapa, yang jelas jika gerhana sudah usai maka dipercepat diselesaikan salatnya. Bagaimana bisa mengetahui ya, ketika ada yang memberitakan bahwa ya gerhana telah usai, mungkin ada yang melihat yang tidak ikut salat ketika itu. Kemudian dari perintah fa idza ra'aytum minhum syai'an fashallu, ini juga berlaku bagi para wanita yang salat mereka di rumah. Jika melihat ini maka mereka pun boleh untuk melakukannya di rumah. Ini tidak dipersyaratkan harus berjamaah ya. Meskipun tentunya sebagaimana yang contohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, jika memungkinkan untuk berjamaah, berjamaah. Kemudian wa fihi, kata Al-Imam As-Sa'di, wa fihi annahuma la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih, bahasanya keduanya matahari ataupun bulan tidaklah mengalami gerhana dikarenakan kematian salah seorang manusia ataupun terlahirnya ya salah seorang manusia. Kemudian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimin terkait dengan bagaimana kalau seorang ya mengetahuinya setelah usai gerhana, apakah dia disyariatkan untuk mengqadha ya, karena mungkin saja ya terjadi gerhana tengah malam ya, ada panggilan seseorang tidak mendengar sehingga baru tahu ya pagi harinya ketika yang lain memberitakan, Apakah disyariatkan bagi dia untuk mengqadha? Jawabannya tidak. Kenapa? Kata beliau, karena ibadah ini ya makrunah bisabab, digandengkan dengan sebabnya, ini terjadinya gerhana. Dan ada kaidah yang beliau sebutkan ya dalam kitab tersebut, kullu ibadatin makrunatun bisababin idza zala sababu zalat masyru'iyyatuha. Setiap ibadah yang digandengkan dengan sebab, apabila sebabnya itu telah hilang, maka hilanglah disyariatkannya ibadah tadi. Baik. Kemudian terkait dengan hukumnya, hukum sholat gerhana, ada khilaf di kalangan para ulama. Hanya saja ya, yang dikuatkan oleh Al-Imam Utsaimin, bagaimana yang dipilih pendapat ini oleh Syaikhul Islam, demikian juga Al-Imam Al-Albani, yang menunjukkan bahwa salat gerhana ini wajib dikarenakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya, juga ya perintah beliau untuk bersegera, sehingga tidak mungkin sesuatu yang diperintahkan untuk disegerakan, hukumnya hanya sekedar sunnah. Demikian juga perbuatan beliau, ini terkait dengan hukumnya. Adapun pendalilan yang menyatakan sunnah, karena di sana ada hadis Arabi yang dia bertanya kepada Nabi ketika dijelaskan tentang Islam, khamsus salawat fi yaumin wa lailah, bahwa Islam itu ya melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Arabi ini bertanya, hal alayya ya ghairuha, apakah ada kewajiban bagiku selain salat 5 waktu ini, yakni dari salat-salat yang ada? Kata Nabi, la illa an tatawwa, tidak kecuali jika engkau hendak menambah, yakni dari amalan sunnah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud hadis ini ya, karena di akhir hadis dia mengatakan ya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi dari apa yang diterangkan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaq, dia berbahagia jika dia jujur. Kata para ulama bahwa hadis ini terkait dengan salat yang sifatnya yaumiyah, karena di sana ada salat yang wajib yang tidak sifatnya yaumiyah. Contoh misalnya salat Jumat, contoh yang lain salat Id ya, dan termasuk yang disebutkan di kalangan para ulama adalah salat tahiyatul masjid. Karena bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ketika beliau melihat seorang yang masuk ke dalam masjid kemudian duduk, beliau menanyakan apakah dia salat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dia salat karena dia belum salat. Sementara maqam khutbah ya maqam yang penting. Allahu taala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.